asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, azani wa azzaakumullah, yang semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Ar-Rahmah ini untuk melanjutkan pengajian rutin kita di dalam pembacaan kitab Fadlul Islam, keistimewaan dan keunggulan agama Islam. Ya, mari kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis Az-Zair Muhammad Ibn Abdul Wahab, semoga Allah merahmatinya, walahuma, dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wadittu anna qad ra'aina ikhwanana, aku berharap untuk bisa melihat saudara-saudara kita atau saudara-saudara kami. Ya, jadi Rasulullah itu pernah berkata kepada sahabat, saya ingin bisa melihat saudara-saudaraku. Qalu, maka para sahabat berkata, awalasna ikhwanana ya Rasulullah, bukankah kami itu saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ashabi, kalian itu sahabatku. Ya, kalian itu sahabatku. Wa ikhwani humul ladzina lam ya'tu ba'du, sedangkan saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang belum datang, artinya orang-orang yang akan datang pada waktu kemudian. Ya, artinya umatnya. Ya, jadi Rasulullah itu mengatakan bahwa kita umatnya itu sebagai saudara-saudaranya. Dan Rasulullah itu ingin melihatnya, melihat kita umatnya. Qalu, maka para sahabat mengatakan, fakaifa ta'arifu man lam ya'ti ba'du min ummatika, bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang yang belum datang nanti pada hari kiamat. Ya, nanti Rasulullah itu nanti pada hari kiamat ingin mengetahui saudara-saudaranya, ingin mengetahui kita umatnya. Ya, maka para sahabat berkata, bagaimana kamu bisa tahu itu umatmu, padahal manusia kan banyak, ada yang Islam, ada yang kafir. Bagaimana cara mengetahui bahwa itu umat pengikutnya Nabi Muhammad SAW? Maka beliau mengatakan, ara'aitum law anna rajulan lahu khayr ghurran muhajjala, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang punya kuda, ya punya kuda yang bulunya itu berwarna putih, ada belang putihnya, ya berwarna coklat, di kepalanya itu ada belang putih. Baina dhahrani khaydun, di antara kuda-kuda yang berwarna gelap, coklat atau abu-abu, ala ya'rifu khaylahu, bukankah dia bisa mengetahui kudanya yang mana? Ya, jika ada orang punya kuda, bulunya putih, berkumpul, bercampur dengan kuda yang berwarna coklat, dia tahu, oh kudanya yang ini. Kalau maka para sahabat mengatakan, bala, dia benar, dia pasti bisa mengetahuinya. Kala maka Rasulullah mengatakan, fa'innahum ya'tuna hurran muhajjirina minal wudhu, sesungguhnya umatku, pengikutku nanti pada hari kiamat akan datang hurran muhajjirin, dengan bercahaya wajahnya, bercahaya anggota wudhunya, ya anggota wudhu, anggota wudhu, wajah, tangan, kemudian rambut, kepala, nanti akan bercahaya pada hari kiamat. Yang ini bisa membedakan antara umat Islam dan umat selain Islam. Wa ana faratuhum 'alal haudi, dan aku menunggu mereka di samping telagaku. Ya Rasulullah punya telaga pada hari kiamat. Ala la yugadunna rijalun yaumal qiyamati an khawfi, sesungguhnya para laki-laki atau umatku nanti akan datang untuk minum di telagaku, kama yugadun ba'ir Allah, seperti binatang-binatang yang tersesat, yang kehausan, yang menemukan air minum di dalam telaga. Unadihim ala halumma, aku memanggil mereka, silahkan kemari. Ya, ada di antara mereka. Fa'inqalu, maka dikatakan oleh malaikat, innahum qad badalu ba'daka, sesungguhnya ada di antara umatmu yang telah merubah agamamu. Fa'akulu suhban suhban, maka aku berkata, rugi, rugi, sungguh celaka dan merugi orang-orang tersebut. Ya, ini dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadis yang pertama yang disampaikan oleh penulis kepada kita, menunjukkan keunggulan agama kita, agama Islam, bapak-bapak, yang kita anut, yang kita peluk. Yang pertama adalah bahwa umat Islam, orang yang memeluk agama Islam dan orang yang mengikuti, mengikuti sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nanti apa? Pada hari kiamat anggota wudhunya itu bercahaya. Ya, kita yang rajin sholat, berjamaah ke masjid, minimal berapa kali pak wudhu? Ya, minimal 5 kali kita sebelum sholat wudhu. Ya, nanti bisa ditambah sholat malam, sholat tahajud. Ini pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti umat Islam pada hari kiamat anggota wudhunya itu akan bercahaya, ya, akan bersih, putih, ya. Dan sedangkan kalau orang-orang kafir, orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah berwudhu, nanti pada hari kiamat itu wajahnya akan hitam, gelap, kotor, ya. Ini keunggulan agama Islam, keunggulan umat Islam. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keunggulan agama Islam yang kedua dan keunggulan umat Islam adalah bahwa nanti kita pada hari kiamat kita akan minum dari telaga, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada hari kiamat itu sangat panas. Nanti panas gitu, bapak-bapak, ibu-ibu, matahari itu sangat dekat di atas kepala kita. Tidak ada payung, tidak pakai baju, telanjang. Ya, kita semua nanti telanjang, tidak memakai baju sehingga kita kepanasan dan kehausan. Maka nanti kita umat Islam akan diberikan keistimewaan oleh Allah dengan kita diizinkan, diperbolehkan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak haus lagi. Sedangkan kalau orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa nanti pada hari kiamat tersiksa kepanasan dan kehausan, tidak ada minuman sama sekali untuk mereka. Ya. Kemudian dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang mendapatkan keutamaan, keistimewaan ini adalah orang-orang Islam yang menjaga kemurnian agama Islam, ya, melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau seandainya ada orang Islam kemudian murtad, ya, dia masuk Islam tapi setelah itu murtad, memeluk agama yang lain, maka mereka nanti diusir, tidak boleh untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada orang Islam tetapi beribadah kepada Allah tidak mengikuti sunnah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga diusir oleh para malaikat, tidak boleh minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dalam hadis ini dikatakan innahum qad badalu ba'daka, mereka telah merubah agamamu, merubah tuntunan syariatmu, yaitu merubah, membuat aturan-aturan ibadah sendiri yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini maksudnya adalah orang yang murtad dan orang-orang, ya, orang Islam yang murtad dan orang Islam tetapi tidak mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang selanjutnya, walahuma anhu marfu'an, dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim secara marfu', ya, bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah, tidaklah bayi yang lahir itu kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani, orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau membuat dia Nasara, aw yumajjisani, atau merubah dia menjadi orang Majusi, penyembah api. Kama tuntijul bahimatu bahimata jam'a, seperti hewan yang melahirkan anak yang sempurna, anak yang apa, anak sapi atau anak kambing yang sempurna, tidak cacat. Hal tuhissuna fiha min jan'a, apakah kalian melihat ada cacat dalam tubuhnya? Asalnya tidak cacat. Hatta takunu antum tajadu'unaha, sampai kalian yang membuat cacat, ya, di bertarung atau yang lain sehingga cacat di telinganya, cacat di tanduknya, dan yang lain-lain. Ya, ini dari hadis ini menunjukkan kepada kita apa, bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudaraku, bahwa keunggulan agama Islam, bahwa agama kita Islam itu adalah agama fitrah, agama yang asli, yang murni, yang semua manusia itu lahir dalam keadaan Islam. Ya, setiap bayi yang lahir itu semuanya Islam, walaupun bapaknya, walaupun ibunya orang kafir, tetapi aslinya anak ini Islam aslinya. Pada waktu masih lahir, masih suci, masih bersih, tidak membawa dosa, ya, tidak ada dosa warisan, itu tidak ada dalam Islam. Walaupun bapaknya itu penjahat, ibunya juga orang tidak baik, tetapi anaknya itu pada waktu lahir dia bersih dari dosa. Akan tetapi setelah anak itu dewasa, maka orang tuanya yang merusak fitrah, merusak Islam yang ada di dalam anak tersebut, sehingga dipengaruhi untuk ke gereja atau untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini apa yang bisa merusak fitrah dan keunggulan apa Islam dari seseorang. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu keunggulan agama Islam itu adalah agama fitrah, agama yang asli, yang murni, yang dibawa oleh semua manusia. Sehingga kita, kalau kita masih berpegang dengan Islam dengan baik, maka ini sesuai dengan fitrah yang Allah tetapkan bagi kita. Kemudian kita lanjutkan, wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Hudzaifah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, bahwa manusia yaitu sahabat yas'aluna banyak atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya, para sahabat itu bersemangat bertanya tentang kebaikan. Ya, ada yang bertanya, ya Rasulullah bagaimana tata cara sholat. Ada yang bertanya, ya Rasulullah bagaimana cara puasa. Ya Rasulullah bagaimana cara agar bisa masuk surga. Ini sahabat, sahabat itu seperti itu, bertanya tentang kebaikan. Wa ana as'aluhu an syarr, tetapi aku Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Ya, ini beda dengan sahabat yang lain. Tanyanya tentang kejelekan itu seperti apa? Yang perbuatan yang jelek, perbuatan yang bisa menyebabkan orang masuk neraka. Makhawfatan ayyudrikani, karena aku khawatir nanti aku akan terjatuh di dalam kejelekan tersebut. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa selain kita harus belajar nih, belajar tentang kebaikan, tentang tata cara sholat, tentang tauhid, ya, ini kebaikan. Tapi kalau panjenengan sami, kita semua harus tahu kejelekan. Ya, harus tahu syirik itu apa, bid'ah itu apa, kita harus tahu. Ya, jangan hanya belajar yang baik-baik-baik, tapi tidak tahu yang jelek. Ini nanti dia akan bisa terjatuh dalam kejelekan dalam keadaan dia tidak sadar, tidak tahu kalau itu jelek. Yang benar, kita belajar ini baik untuk kita kerjakan. Kita juga harus belajar dan mengetahui ini jelek untuk kita hindari. Ya, seperti itu para sahabat. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, sesungguhnya kita dulu berada pada zaman jahiliyah. Jahiliyah itu zaman kegelapan, zaman tidak ada aturan. Ya, pokoknya bebas jahiliyah. Dan zaman kejelekan, ya, menyembah kesyirikan banyak, perjudian, perzinahan, mabuk-mabukan biasa. Ini zaman jahiliyah dan zaman kejelekan. Faja'alallahu bihadzal khair. Kemudian ini Hudzaifah dulu pernah hidup pada zaman jahiliyah. Kemudian setelah itu Allah datangkan kebaikan dengan Islam. Hudzaifah masuk Islam, kemudian mengenal kebaikan, menyembah hanya kepada Allah. Kemudian tidak melakukan kejelekan-kejelekan. Fahal ba'da hadzal khair minasyar? Maka Hudzaifah mengatakan, apakah setelah kebaikan ini akan ada zaman jelek lagi? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Iya. Setelah zaman kebaikan itu akan ada zaman kejelekan. Faqultu, maka aku berkata, "Fahal ba'da dzalika syarr min khair?" Apakah setelah zaman kejelekan itu ada kebaikan? Ya, jadi setelah zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman para ulama, ya, ini baik. Kemudian datang zaman kejelekan, zaman kerajaan-kerajaan yang di situ para pemimpin-pemimpinnya banyak melakukan kedzaliman, ya. Daulah Abbasiyah, daulah apa Umayyah. Itu ada waktu-waktu, ada masa-masa ya pemimpinnya itu jelek. Kemudian setelah kejelekan apakah datang kebaikan? Naam, maka Rasulullah mengatakan iya. Ya. Digantikan oleh raja-raja yang baik, Umar bin Abdul Aziz dan yang lain-lain, akan ada kebaikan lagi. Wa fihi dakhulun, akan tetapi kebaikan itu ada asapnya. Asap itu ada sesuatu yang samar, tidak baik semuanya, tetapi bercampur dengan kejelekan. Qultu wa ma dakhulhu, dan aku berkata, apa asap yang membuat tidak jelas kebaikan tersebut? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati. Ada orang-orang yang membuat tuntunan dengan selain sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi, dan membuat petunjuk dengan selain petunjuk. Ta'rifu minhum wa tunkir, kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka tetapi ada kejelekan pula. Ya, ini apa zaman yang di situ ada kebaikan tapi bercampur dengan kejelekan. Ya, tidak murni baik, dan kejelekan itu apa berupa membuat petunjuk selain petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya membuat bid'ah. Ya, orang Islam sholat, puasa, tetapi ibadah-ibadah tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi, membuat aturan-aturan sendiri. Qultu fahal ba'da dzalikal khair minasyar? Apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan lagi? Qala, maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Fitnatun umyah, akan datang fitnah ujian yang membutakan. Ya, artinya manusia masuk ke dalam fitnah tersebut dalam keadaan tidak sadar. Banyak yang masuk ya terseret di dalam fitnah tersebut. Wadu'at ala abwabi jahannam, dan ada dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Ya, orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam tetapi ternyata ajarannya itu menyimpang dari Islam yang benar dan menuju kepada neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha fadafuhu fiha, fadafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti mereka maka akan terseret di dalam neraka jahannam tersebut. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, berikanlah ciri-ciri para dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam tersebut. Qala, maka Rasulullah mengatakan, qaumun min jilditina, min jaldatina, orang-orang yang berasal dari kulit kita. Wa yatakallamu nabi al-sinatina, dan berbicara dengan bahasa kita. Ya, artinya para dai-dai yang mengaku sebagai orang Islam, yang mengaku berbicara dengan bahasa Arab, berbaca Al-Quran dan hadis, tetapi Al-Quran dan hadis itu disimpangkan untuk menyeret manusia ke dalam neraka jahanam. Ini berbahaya. Ya, berbahaya. Apa? Orang-orang yang luarnya itu orang Islam, ya, dia misalnya pakaiannya pakaian Islam, penampilannya penampilan Islam, ucapannya itu dengan Al-Qur'an, hadis, tetapi ya tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, mata muruni in adraka min dalika, apa yang engkau perintahkan jika aku menemui zaman tersebut? Qala, talzam jama'atal muslimin wa imamahum, kamu harus mengikuti jamaah umat Islam dan imam pemimpin tertinggi mereka. Ya, seperti yang ada di negara kita, ya, pemimpin yang tertinggi adalah kepala negara, yang kepala negara ini membawahi jamaah umat Islam. Umat Islam di Indonesia di bawah pemerintahan apa, pemimpin negara, ya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Kalau ada perbedaan-perbedaan, ya, banyak pada zaman kita perbedaan pendapat tentang penentuan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tentang puasa, semuanya punya dalil. Ini kelompok ini dalilnya ini Al-Qur'an Sunnah, kelompok itu juga punya dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Kita bingung, ya, mana yang benar, mana yang salah. Semuanya punya dalil, punya pegangan. Ya, maka Rasulullah mengatakan, talzam, ikutilah jamaah umat Islam dan imam yang tertinggi. Ya, imam yang tertinggi itu siapa? Bukan imam kelompok-kelompok masing-masing, tapi yang tertinggi. Ya, ini yang menyelamatkan, yang bisa menyelamatkan kita, yang paling benar itu seperti ini. Qultu, maka aku bertanya, fa in lam yakun lahum jamaah wala imam, kalau seandainya pada zaman itu tidak ada jamaah dan tidak ada imam, ya, artinya tidak ada pemimpin yang tertinggi, semuanya kelompok-kelompok masing-masing, ya, punya kelompok kecil-kecil, semuanya mengaku benar. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fa'tazil tilkal firaq kullaha, hindarilah semua kelompok-kelompok tersebut, jangan ikut kelompok-kelompok kecil-kecil tersebut. Walau an ta'udhu ala asli sajarah, walaupun kamu harus mati dengan menggigit akar pohon, hatta ya'ti kal maut, sampai ajal menjemputmu. Ya, kalau nanti misalnya ada, ya, seperti di Suriah itu, ya, misalnya kepala negaranya sudah tidak diakui, kemudian Islam, ada kelompok-kelompok Islam yang banyak di situ, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan ikut kelompok semuanya, jangan diikuti, karena semuanya merasa benar, semuanya merasa yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, maka tinggalkan semua kelompok-kelompok tersebut. Ya, yang diikuti adalah imam yang tertinggi. Wa anta ala dalik, walaupun kamu dalam keadaan seperti itu, ya, walaupun dalam keadaan mati dengan menggigit akar pohon. Akhrajahu wa zada Muslim, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Ini ya, Bapak-bapak, dari hadis ini menunjukkan kepada kita tentang salah satu yang menyebabkan apa? Menyebabkan rusaknya keutamaan Islam dari seseorang. Ya, Islam itu agama kita punya keunggulan, punya keistimewaan. Akan tetapi keistimewaan Islam itu bisa rusak kalau dia merubah ajaran atau mengikuti ajaran Islam yang tidak murni, ya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengganti ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu menuntunkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, pemimpin di suatu negara, pemerintah dalam hal-hal yang baik kita taati. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Walaupun mereka ada kekurangan, kesalahan, ya, tidak ada yang sempurna, pemimpin kita, presiden atau pemerintah kita ada kekurangan-kekurangan, ada kesalahan, tetapi bukan berarti kemudian kita tidak taat. Tetap kita taati dalam hal-hal yang baik. Kemudian juga tidak boleh melakukan kudeta atau pemberontakan, seperti itu tidak disyariatkan dan tidak dituntunkan di dalam Islam sama sekali. Tetapi Rasulullah menuntunkan untuk tetap ikut jamaah, berusaha mengikut jamaah dan imam mereka. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis yang menerangkan tentang keunggulan dan keistimewaan agama Islam dan hal-hal yang bisa merusak keistimewaan dan keunggulan Islam yang kita peluk. Ya, sampai di sini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga atau sebelum kita akhiri, silakan jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas silakan untuk disampaikan. Ya, Pak.